Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk bab yang ketujuh dari kitab Mawaqitus Shalah. Dan pada bab yang ketujuh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah banyak bab tadi salah an waktiha, bab menyia-nyiakan salat dari waktunya, tidak menjaga waktu-waktu salat. Dan tentunya perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat, termasuk menjaga waktu-waktu salat. Allah berfirman, "Hafidhu 'ala shalawat wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat-salat itu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian, wa shalatil wusta. Begitu pula salat wusta. Wa hiya shalatul 'ashr 'ala sahih. Dan menjaga waktu sholat sekali lagi perkara yang wajib bagi kita dan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul amal ila Allah azza wajal as-salatu ala waqtiha. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan atsar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا مهدي ومهدي بن ميمون عن غيلان وغيلان بن جرير مذكوران في فتح الباري عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, dari sebuah Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala sebab perkataan beliau disebutkan dari Tariq Thabit Al-Bunani bahwasanya suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an salat bersama Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, dan Hajjaj pada saat itu mengakhirkan salat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an yuridu an yukallima, beliau hendak berbicara kepada Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, menasihatinya. Hanya saja orang-orang di sekitar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mencegah Anas untuk berbicara kepada Hajjaj syafaqatan alimin, karena khawatir kalau Hajjaj berbuat sesuatu terhadap Anas bin Malik, karena Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi itu kena dengan kedolimannya, kena dengan kedolimannya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau keluar dan mengendari kendaraannya, dan di perjalanan beliau mengatakan perkataan tersebut, demi Allah aku tidak mengetahui perkara-perkara yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku tidak melihat amalan-amalan yang biasa aku lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada beliau, as-salat, bagaimana dengan salat? Mananya salat kita masih saksikan kaum muslimin melaksanakan salat sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas menjawab, "Alisa sanatum ma sanatum fiha?" Bahwa kalian telah melakukan perkara yang telah kalian lakukan dengan salat. Dengan istilahnya akan disebutkan lebih jelas, "Wahadus salat qad dhiyat." Maksudnya telah kalian sia-siakan. Itu kalian telah mengakhirkan salat dari waktunya. Nah, ini terkenal pada zaman khilafah Bani Umayyah, ta'khirus shalah an waqtiha. Di sana selanjutnya qala hadatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah Al-Haddad an Uthman ibn Abi Rawad akhi Abdul Aziz qala sami'tu Zuhri yaqul dakhaltu 'ala Anas bin Malik bi Dimashq wa huwa yabki faqultu ma yabkik faqala la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qadiyyah. Wa qala Bakr hadatsana Muhammad bin Bakr Al-Bursani qala bi Utsman bin Abi Rawad nahwa. Dari Az-Zuhri Muhammad Muslim rahimallahu ta'ala berkata, pada suatu ketika aku datang menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala di Dimashq, di Damaskus, di Syam. Ketika aku datang, aku dapatkan beliau sedang menangis. Maka bertanya kepada beliau, Anas bin Malik, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Wahai Abu Hamzah, itu kunyahnya Anas bin Malik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Anas menjawab, "La aribu syarim adraktu illa hadis shalah." Aku tidak mengetahui sesuatu pun yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali salat ini. Waktu salat qadiyat, bersama dengan itu salat pun telah disia-siakan. Tidak dilakukan seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat pada waktunya, tapi sudah diakhirkan dari waktunya. Dan itu menunjukkan bagaimana ghairah, kecemburuan Anas bin Malik radhiyallahu taala terhadap agamanya. Ketika melihat salah satu syariat dari syariat Allah subhanahu disia-siakan, beliau sampai menangis. Menangis, merasa sedih dengan hal tersebut. Kemudian di bab selanjutnya, bab al-musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Bab orang yang sedang salat, ia sedang bermunajat kepada Rabbnya azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana Muslim Ibrahim al-Farahidi qala haddatsana Hisham ibn Abi Abdullah Abu-Suwaid an Qatadah Qatadah Muda'ana an Anas wa Anas bin Malik qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah qala yatfilanna an yamini walakin tahta qadamihi al-yusra wa qala sa'id al-qatadah la yatfilu qaddamahu aw bayna yadayhi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi wa qala syu'bah la yabzuq bayna yadayhi wa an yamini walakin an yasarihi aw tahta qadamihi wa qala Humayd an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabzuqu qiblata fa la yabzuqu fi qiblati wa la yamini walakin yasari aw tahta qadami. Dan hadisnya telah kita lalui, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu bersabda, sesungguhnya sahabat minta kalian ketika dia sedang salat yunaji rabbah, dia sedang bermunajat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah dia meludah ke arah kanan. Begitu pula ke arah kiblatnya, walaupun tahta qadamihi al-yusra, akan tetapi ke tahta qadamihi al-yusra, ke bawah kaki kirinya. Atau al-yasari tahta qadamihi, ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya. Bahwa ini menunjukkan bahwasanya ketika kita sedang sholat, hendaknya kita menjaga adab adab salat. Dan di antara adab salat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah al-khusyuk fi salat. Melakukan salat dengan al-khusyuk. Dan khusyuk itu mahalluhu qalb, tempatnya di hati. Akan tetapi nampak pada jawarih orang yang salat. Kalau seorang salat dengan hati yang khusyuk, maka akan nampak pada anggota badannya kekhusyuan tersebut. Dan sifat khusyuk merupakan sifat orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi shalaatihim khashi'un. Sungguhlah beruntung orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan di antara adab yang perlu diperhatikan ketika seorang sedang salat kemudian dia tidak bisa menahan buzaknya atau busaknya atau nukhahnya, tidak bisa menahan air lidah, itu harus ia keluarkan air lidah tersebut. Maka Nabi bisa mengajarkan kepada kita, kalau kita harus meludah ketika sholat, maka tidak boleh kita meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Bagaimana kalau seperti itu? Maka ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Itu pun seperti kita lalui kalau tidak terjadi adiyah. Karena al-busak di masjid itu khati'ah. Meludah di masjid itu merupakan suatu kesalahan. Namun al-busak di masjid khati'ah. Wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu suatu keliruan dan kafarahnya adalah dengan dikubur. Dan Nabi mengajarkan perkara yang lainnya, ayat al-hakata. Beliau mengambil ujung kain yang beliau pakai, kemudian beliau meludah di ujung tersebut. Kemudian beliau tinggal-tinggal ujung kain yang diludah tersebut. Dan tentunya aslan. Dan sebenarnya kita ketika sholat membawa tisu atau sapu tangan, itu perkara yang baik, meludah di sapu tangan atau tisu yang ia bawa. Karena terkadang ketika kita perlu mungkin keluar cairan dari hidung kita, kalau dibiarkan akan mengotori masjid. Maka sudah bersiap-siap, kita bawa sapu tangan atau kain dari rumah, sehingga ketika cairan keluar tidak menetes di masjid, tapi di kain yang kita bawa. Dan sehingga tidak, maka di imamahnya atau pakaian yang ia pakai, maksudnya itu dibersihkan. Jadi menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk menjaga kemuliaan masjid. Dan sudah kita lihat ketika Nabi melihat di bagian arah kiblat masjid ada busa, itu ada lidah, terlihat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam perubahan. Nabi marah sampai terlihat pada wajahnya. Kemudian dia bersihkan lidah tersebut. Dan saya juga di sini bahwasanya inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah. Kita ketika sedang sholat itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Maka tidaklah kita gunakan kesempatan tersebut kecuali pada saat-saat sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi 'azza wa jalla wa huwa sajid. Fajtahidu fi du'a. Kedudukan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut. Doanya faqomu mustajab lakum, karena Allah akan kabulkan doa seorang hamba ketika dia berdoa di sujudnya. Kemudian di bagian akhir dari bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala haddatsana Hafs bin Umar, قال حدثني يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالقلب وإذا بسق فلا يبزقن بين يديه ولا يمين فإن من ينادي ربه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata اعتدلوا في السجود توسطوا في السجود اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالقلب. Itu angkatlah, tegakkanlah tangan kalian ketika sujud. janganlah dia membentangkan diraknya, lengan tangannya ketika sujud, kadiraihi kalam, sebagaimana anjing membentangkan tangannya ketika duduk. Jangan sujud dalam keadaan posisi tangan seperti ini, menempel di tanah. Lengan tangan bagian atas tidak boleh tempelkan di tanah ketika sujud. Tapi angkat lengan tersebut, angkat lengan tersebut. Sudah kita lalui bahwasanya Nabi SAW ketika sujud itu beliau mengangkat lengannya sampai terlihat bayang entahnya putih ketika beliau. Wala yabsut dira'ihi kal kalb, janganlah dia membentangkan lengannya seperti anjing. Wa idza basaqa, dan seandainya seorang meludah, fala yabsuqanna bayna yadayhi, janganlah dia meludah ke arah depannya, wala yamin, tidak pula ke sebelah kanannya. Fa inna man yunaji rabbah, karena dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan buzat ke arah depan atau kanan sebenarnya kita ketahui di hadis sebelumnya, idza qala salat inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah, dan di sini fa inna man yunaji rabbah. Adapun juga salat, maka asal hukumnya mubah. Siapa ini? Siapa? Dulkifli ya? Coba Dulkifli sujud. Sujud. Buka tangannya. Angkat tangannya. Kemudian juga jauhkan perutnya dari pahanya. Ya, tegak. Tangannya tegak, angkat. Kakinya juga tegak. Siapa ini? Abdullah sini. Kita lanjutkan materi kita di كتاب الجامع الصحيح مما ليس بصحيحين. Nah, kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm. Qala rahimallahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, bab yang ke-127 dari Kitabul Ilm, as-su'alan hayya rajul. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن عوف dari ayahnya إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبي dari سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن عوف قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها وإن أثني عليه غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. قال حدثني ابن نضر قال حدثني إبراهيم سعد قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي فذكر نحوه. قال الشيخ هذا حديث صحيح. الحديث أخرج عبد بن حميد في المنتخب. قال أبو قتادة الحسن بن ربيعة رضي الله تعالى عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم جيك beliau diundang untuk menghadiri jenazah. Dia beritahukan ada yang meninggal. Salah anha, maka Nabi SAW bertanya tentang orang yang meninggal tersebut. Dan seandainya yang meninggal tersebut dipuji oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala an, disebut bahasanya jenazah orang yang soleh, orang yang baik, sallallahu alaiha, Nabi menyalati jenazah tersebut. Dan jika usni alaiha ghairu dhalik, seandainya disebutkan tentang jenazah tersebut selain kebaikan, sebutkan jenazahnya tidak baik, maka Nabi berkata kepada keluarganya, sya'nukum biha, urus oleh kalian jenazahnya. Walam yusalli alaiha, dan Nabi tidak mau menyalatinya. Dan sahih dari sini, Nabi SAW bertanya tentang keadaan seseorang, sampai keadaan seorang yang meninggal dalam rangka disolati, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Bertanya tentang kepada seorang dikarenakan kita memiliki kepentingan dengan orang tersebut. Dan Nabi SAW seperti kita telah lalui, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyolati orang-orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Janganlah engkau Rasul menyolati seorang pun di antara mereka untuk selama-lamanya. Begitu pula Nabi SAW ketika ada orang yang meninggal dikarenakan bunuh diri, begitu pula ada orang yang meninggal dalam keadaan dia telah melakukan gulul, mengambil dari harta ghanimah dengan cara tidak benar, Nabi tidak mau menyolatinya. Begitu pula di awal Islam, Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal, beliau bertanya apakah dia memiliki utang. Kalau dikatakan iya, maka beliau bertanya apakah dia meninggalkan sesuatu untuk menutupi utangnya. Kalau dikatakan tidak ada, maka Nabi tidak menyolatinya pula. Adapun masa dain sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan kaum muslimin al-mal, maka kalau ada yang memiliki utang, Nabi yang membayar utang tersebut. Dan Nabi salatkan jenazah tadi. Sehingga Nabi SAW sering bertanya tentang keadaan orang-orang yang beliau sesam memiliki kepentingan dengan orang tersebut, termasuk dalam masalah menyolati. Dan juga bisa diambil dari faedah ini, kalau ada orang yang meninggal, kemudian orang meninggal tersebut dia adalah orang yang musir ala ben, pelaku dosa yang terus dia lakukan sampai meninggal. apalagi pelaku dosa besar, misalnya dia tukang mabuk atau pezina, kemudian meninggal. Tentunya orang Islam yang terjatuh pada dosa tersebut, dia dalam keadaan muslim, tapi dia asyik membabi jajar sebagai pelajaran untuk kaum muslimin agar tidak terjatuh pada perbuatan dosa tersebut, maka diperbolehkan dan dibenarkan untuk tokoh-tokoh kaum muslimin atau orang-orang yang dipandang oleh kaum muslimin untuk tidak menyolatinya, untuk tidak menyolatinya. Sekalipun masih wajib bagi yang lainnya untuk mengurus jenazah tersebut. Seperti Nabi katakan, sya'nukum biha. Beliau tidak sholat, tapi beliau berkata kepada keluarganya atau yang lainnya, sya'nukum biha. Urus oleh kalian jenazah tersebut. Sekali lagi, orang Islam yang berjatuh pada perbuatan maksiat, dia masih dalam keadaan muslim dan memiliki hak seperti hak-hak jenazah kaum muslimin yang lainnya. Hanya saja membabi zajar boleh bagi sebagian kaum muslimin, terutama tokoh-tokoh muslimin, untuk tidak menyolatinya sebagai pelajaran untuk yang lainnya agar tidak terjatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Materinya ma'ruf tarikus sholat alaih barik fikum, orang yang melakukan sholat